tentang siapa saja yang mentaati para ulama dan para umara. Fitahrimi ma'ahallallah, di dalam mengharamkan perkara yang telah Allah halalkan. Aw tahlili ma haramahu, atau mentaati ulama dan para umara di dalam menghalalkan perkara yang telah Allah Ta'ala haramkan. Faqad itakhadahum arbaba, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan para umara sebagai arbab, sebagai tandingan-tandingan daripada selain Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada hadis terakhir dari bab ini, yakni hadis Adi ibn Hatib. Ketika beliau mendengar surat At-Taubah ayat ke-31 yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittakhadu ahbarahum warhubanahum arbaba min dunillah, mereka telah menjadikan para ulama, para rahib-rahib, ahli ibadah sebagai arbaban min dunillah, sebagai tandingan, tandingan yang disembah dari selain Allah Azza wa Jalla. Maka dari hadis ini, barakallahu fik, telah disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah dari hadis ini, beberapa hadis, faidah hadis ini. Terakhir kita ambil faidah yang ketiga. Kemudian qala al-muallif, wa'lam anna ittiba' al-ulama'i awil umara'i fi tahlili ma harramallah awil aqs yang qasimu ila salasati aqsam. Di sini Syekh ingin menjelaskan secara rinci, secara tafsil. Ketahuilah bahwasannya mengikuti para ulama dan para penguasa di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, awil aqs, atau sebaliknya. Sebaliknya berarti mentaati ulama dan umara mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka dalam hal ini manusia yang qasim ila salasati aqsam, manusia itu dibagi menjadi tiga macam. Dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah an yutabi'ahum fidzalik radiyan biqaulihim. Jenis yang pertama adalah jenis orang yang mengikuti para ulama dan umara di dalam menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Radian biqaulihi, dalam keadaan ridho. Perhatikan di sini, dalam keadaan ridho dengan ucapan mereka. Yang kedua, muqaddiman lahu. Muqaddiman lahu, lebih mendahulukan ucapan ulama dan umara. Yang ketiga, sakhitan lihukmillah, dalam keadaan jengkel, tidak suka dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla. Lihat keadaannya. Yang pertama, orang yang mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau sebaliknya dalam keadaan ridho dengan ucapannya. Yang kedua, mendahulukan ucapan mereka daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, dia jengkel, dia marah dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang mengikuti ulama dan umara dengan tiga keadaan ini, fahuwa kafirun, maka dia jatuh kepada kekufuran. Kenapa dia kufur? Li'annahu kariha ma anzalallah. Kenapa dia terjatuh kepada perbuatan kekufuran dan pelakunya kafir? Karena dia telah membenci apa yang Allah telah turunkan. Maka fa'ahbatallahu amalahu, maka Allah hapus amalannya. Allah hapus amalannya, barakallahu fikum, wala tuhbitul a'mal illa bil kufr. Maka tidaklah terhapus amal-amalnya kecuali karena perbuatan kekufuran. Barakallahu fik. Sehingga fa kullu man kariha ma anzalallah fahuwa kafir. Sehingga kesimpulannya, siapa saja yang dia itu kariha, tidak suka, tidak suka, marah dengan apa yang Allah telah turunkan, fahuwa kafir, maka dia dihukumi kafir sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Bisa dilihat dalam ayatnya, surat Muhammad ayat ke-9. Allah menceritakan orang-orang yang dihapus amalannya. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, maka sesungguhnya mereka karihu. Apa karihu? Tidak suka. Mereka marah. Apa yang mereka tidak suka? Dengan apa yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa akibatnya? Fa'ahbata a'malah. Allah hapus amal-amal mereka. Kenapa mereka amalnya hapus? Sebabnya ialah karihu. Mereka tidak suka. Mereka tidak senang dengan hukum-hukum Allah yang telah diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah. Barakallahu fik. Ini dalil yang pertama. Bisa juga dilihat dalam Al-Qur'an apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Allah Ta'ala menceritakan sifat orang munafik dalam surat At-Taubah 54. At-Taubah 54. Wala ya'tuna sholata illa wahum kusala wala yunfikuna illa wahum karihun. Dan mereka orang-orang munafikun di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'tuna sholat illa wahum kusala. Tidaklah mereka mendatangi sholat-sholat, sholat lima waktu di masjid bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa wahum kusala, kecuali mereka malas-malasan. Lalu yang kedua, wala yungfikun, dan mereka tidak menginfakkan hartanya untuk membela Islam illa wahum karihun, kecuali mereka orang-orang yang sebenarnya tidak suka. Ala sifat di orang-orang munafikun dengan sifat karihun, mereka tidak suka dengan apa yang mereka lakukan seperti mengeluarkan infak di jalan Allah. Juga dalam Al-Quran Allah masih kisahkan tentang mereka, orang-orang munafikun, dalam surat At-Taubah ayat 81. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Farihal mukhallafun, fariha bergembira. Siapa yang bergembira? Al-mukhallafun, orang-orang yang mereka tidak berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan jihad. Mereka senang tidak berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di medan jihad. Khilafa Rasulillah, menyelisihi ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah sifati mereka kegembiraan itu wakarihu ayujahidu, mereka tidak suka, mereka marah jika berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Allah sifati orang-orang munafikun yang mereka lebih gembira tidak berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang membela agamanya, karena ternyata mereka karihu, tidak suka, mereka marah. Maka demikian orang yang dia mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan sesuatu yang haram, atau sebaliknya, kalau dia dalam kondisi ridho dengan ucapan ulama dan umara, dalam kondisi lebih mendahulukan ucapan ulama dan umara dari ucapan Allah dan Rasulnya, atau dia itu benci dengan apa yang Allah telah turunkan dari hukum-hukumnya, maka vonis kepada kelompok yang pertama ialah vonisnya kufur. Orang seperti ini telah kufur ya ibadallah. Jenis yang kedua, ayyutabi'ahum fidhalik. Jenis yang kedua, orang yang mengikuti ulama dan umara. Lalu, la radian fi hukmillah. Perhatikan yang kedua, ini ilmu penting supaya tidak serampangan menghukumi orang, tidak salah menghukumi orang, supaya berhati-hati berbicara menghukumi orang. Perhatikan, ini ilmu penting. Di masa-masa seperti ini banyak orang bermudah-mudah menghukumi orang lain kafir, kufur. Maka ini harus dipahami ketentuan para ulama rahimahumullah jami'an. Yang kedua, jika dia mengikuti ulama dan umara fidalik, di dalam menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya, radian fi hukmillah, radian fi hukmillah, dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah. Perhatikan, dia ridho dengan hukum Allah, mengikuti ulama dan umara di dalam menentukan halal dan haram, atau sebaliknya, ternyata dia dalam keadaan ridho dengan hukum Allah. Yang kedua, aliman bi annahu amsal wa aslah lil ibad wal bilad, dan dia tahu bahwa hukum Allah dan Rasul amsal wa aslah, lebih bagus dan lebih baik untuk hamba dan bagi negara. Dia mengakui hukum Allah dan Rasul itu lebih bagus, lebih pas untuk hamba dan negara. Tetapi walakin li hawa. Namun orang tersebut mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan atau yang mengharamkan sesuatu yang Allah Ta'ala tidak halalkan kepada dia, atau sebaliknya, li hawa fi nafsih, karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu ikhtarahu, yang dia lebih memilihnya. Contohnya apa hawa nafsu? Ka'an yuridu masalan wadifah. Seperti dia menginginkan pekerjaan. Karena dia ingin menduduki sebuah posisi jabatan. Maka orang yang seperti ini, perhatikan, fada la yukfar. Orang yang seperti ini keadaannya tidak dikafirkan oleh para ulama. Orang seperti ini tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa tidak dikafirkan? Karena dia berbuat maksiat. Atau mungkin karena riswah, suap. Karena disuap, yang seharusnya dia itu menentukan hukum sesuai dengan keputusan Allah dan Rasul, namun karena ada suap, dunia hanya berbalik. Dia sadar riswah itu haram, la'anallah ar-rasi wal murtasi, mendapatkan laknat penyuap dan yang disuap. Dia sadar, tahu itu, namun dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Berarti dia dalam keadaan fasik, tidak kufur. Berarti dia dalam keadaan fasik, tidak kafir. Walakinahu fasik walahu hukmu ghairihi minal usad. Sehingga kata Syekh Utsaimin, orang yang seperti ini keadaannya dihukumi fasik. Dan termasuk hukum kemaksiatan-kemaksiatan, dihukumi sebagai para usad, para pelaku-pelaku maksiat. Barakallahu fik. Jadi kalau dia karena sebab berbuat seperti itu mengikuti ulama, mengikuti umara di dalam menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, atau sebaliknya karena sebab dunia, dia tahu dan dia mengakui hukum Allah lebih baik daripada ucapan ulama ini, umara ini, dia sadar, maka orang ini fasik. Minal usad, pelaku maksiat saja. Barakallahu fiikum. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ayutabi'ahum jahilan. Jika mengikuti ulama atau umara di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, seorang mengikuti ulama, mengikuti umara, fatwa ulama dan umara, mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, lalu orang itu mengikuti. Kenapa? Kata Syekh, yang ketiga, jahilan. Karena bodoh. Karena jahil. Apa hukumnya orang yang jahil? Wa yadhun anna dhalika hukmallah. Dan dia menyangka, orang yang bodoh ini menyangka itulah hukum Allah. Karena kadang ulama itu membodohi umat. Kadang ada tipe orang yang membawakan ilmu tapi untuk membodohi umat. Orang bodoh dibodohi tambah bodoh. Bukan untuk menerangkan dalil yang sahih, Bukan merangkan ini perbuatan para sahabat. Ini yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi malah membodohi orang bodoh. Sehingga orang bodoh ini semakin tidak tahu. Na'udzubillah min dzalik. Min ulama isu. Dari ulama-ulama yang jelek. Dia mengikutinya karena bodoh. Dan dia menyangka itulah hukum Allah. Tayyib. Maka orang yang bodoh seperti ini dibagi menjadi dua golongan. Dilihat dulu kebodohannya, apa sebabnya. Tayyib. Karena tidak boleh kita menghukumi satu hukuman, satu golongan. Ada sebabnya orang itu jahil. Barakallahu fiik. Yang pertama, orang itu karena bodoh menyangka itulah hukum Allah, dikira itu halal padahal Allah mengharamkannya. Barakallahu fiik. Padahal itu perkara yang haram, ternyata ulama tersebut menghalalkannya karena ngikuti saja. Maka orang yang bodoh dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ayyum kinahu an yarifal haqqa binafsih. Yang pertama, orang yang dia memungkinkan. Ayyum kinahu, orang itu memungkinkan ayyarifal haqqa binafsih, untuk bisa mengetahui kebenaran, untuk bisa mengerti dalil Quran sunnah yang sahih, memungkinkan bagi dia. Namun fahuwa mufarrid au muqassir, namun dia meremehkan. Mufarrid au muqassir, meremehkan atau mengurang-urangi. Tidak mau belajar. Ada ustadznya, ada ulamanya, kesempatan ada, waktu ada, biaya ada, tapi tidak mau belajar. Muqassir wa mufarrid. Orang yang seperti ini asimun, terkena dosa. Apa dosanya? Dosanya ialah tidak mau belajar. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Dan hadis Sayuti yang dihasankan, mencari ilmu agama fariidhah, perkara yang fardu bagi setiap muslim, termasuk muslimah. Adapun lafaz muslimin wa muslimah, kalimat muslimah dilemahkan oleh para ulama. Tapi maknanya muslim dan muslimah. Dia muqassir. Dia mufarrid. Dia tidak mau mengambil waktu dan pikirannya konsentrasi belajar. Kenapa sampai tidak tahu hukum halal dan haram? Kenapa tidak mau berusaha belajar mengkaji ayat dan sunnah? Padahal waktu ada, ustadznya ada, waktunya ada, biayanya juga ada. Barakallahu fik. Kenapa? Maka karena dia mufarrid wa muqassir, maka dia asim, berdosa. Berdosa karena tidak tahu. Karena tidak mau tahu. Li'anna allaha amara bisu'ali ahlil ilm inda adamil ilmi. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan di dalam Al-Quran. Apa perintah Allah? Bisu'ali ahlil ilm, untuk bertanya kepada ahlul ilm. Fas'alu ahlal zikri. Perhatikan ayat ini, fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr. Apa makna ahlu dzikr? Jangan dipahami ahlu dzikir adalah orang yang sukanya dzikir, yang banyak dzikirnya. Coba buka tafsir Ibnu Katsir. Ahlu dzikr di situ ialah para ulama yang mengerti halal dan haram. Jadi ulama itu ngerti tidak? ketentuan halal dan haram dalam Quran dan sunnah. Dia paham apa tidak perkara halal dan haram? Karena innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam hadis, sesungguhnya perkara yang halal telah jelas, tidak ada yang samar. Perkara yang haram pun telah bayyin, telah jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'labuhunna katsirun minan nas. Ada di antara perkara-perkara yang mustabihat, yang banyak orang tidak tahu. Banyak orang tidak tahu. Berarti ada di antara mereka yang tahu sesuatu yang samar. Tapi kebanyakan orang tidak tahu. Kalau kita tidak tahu sesuatu yang mustabihat, bertanyalah kepada yang tahu. Begitu. Apalagi sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Sudah jelas dalam Quran dan Sunnah. Wastafis man istata'ta bi khailika wa rijlik. Allah memerintahkan kepada syaitan untuk mengerahkan pasukan berkuda, berjalan kaki, menghasung manusia, berbuat dosa dan maksiat. Bi khailika wa rijlik. Bahkan dengan suaramu, dengan suara. Suara yang merdu diiringi dengan alat-alat musik yang haram, sehingga orang jadi lalai. Sesuatu yang sudah jelas dalam Quran, tetapi banyak orang tidak tahu. Kasirun minan nas, banyak orang tidak tahu, tapi sudah jelas. Berarti sesuatu yang sudah jelas, kalaupun kita tidak tahu, ya tanya. Fas'alu ahla dzikr, bertanya kepada ulama. In kuntum la ta'lamun, jikalau kalian tidak tahu. Asalnya kita lahir tidak tahu. Asalnya kita lahir tidak ngerti halal wala haram, wala sunnah wala bid'ah, tidak tahu. Tahu-tahunya kayak gini. Kalau kita tidak pernah belajar sunnah, tidak ngerti bid'ah. Kalau kita tidak mengenal tauhid, mengenal syirik, kita bisa terjatuh kepada kesyirikan. Kenapa? Karena tidak belajar. Maka belajar. Belajar kepada ulama yang terpercaya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mensifati ada du'atun ila abwabi jahannam. Adalah dai-dai yang menyeru manusia supaya masuk jahannam. Rasul SAW menggelari para penyeru-penyeru pintu jahanam dengan du'atun da'i-da'i. Jadi harus dibedakan ini ulama su atau ulama yang betul-betul al-ulama. Bedakan. Jangan langsung seorang itu tertipu. Hanya gelar al-ulama tadi tidak dipahami. Yang dimaksud adalah orang-orang yang betul-betul mengilmui Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in dan para salaf yang mengikuti mereka. Baik, kalau dia tidak tahu karena muqassir wa mufarid, dosa. Kenapa tadi? Karena meninggalkan perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu. Baik. Yang kedua, keadaan yang kedua. Ala yakuna alima wala yumkinuhu ta'allum. Yang kedua, orang yang bodoh dalam keadaan tidak ada orang yang alim. La yakunu alima, tidak ada orang yang alim. Wala yumkinuhu ta'allum, dan tidak memungkinkan belajar. Orang alimnya tidak ada. Belajar juga siapa yang ngajar? Fayutabi'uhum taqlidan. Lihat. Dia pun mengikuti ulama dan umara karena taqlid. Apa itu taqlid? Mengikuti seorang yang tidak boleh diikuti tanpa ilmu. Wayadun, anna hadza huwal haq, dan dia menyangka itulah yang benar. Karena taklid, enggak tahu ilmunya, asal ikut. Tayib. Dan dia sangka itulah yang benar. Karena dia pemimpin. Yang namanya pemimpin tentu mengajak kepada kebaikan, kan begitu. Dia sangka ini baik. Karena yang keluar dari lisan pemimpin, entah itu ulama atau pemimpin, dia sangka baik. Maka orang yang jahil, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mengilmui, sehingga dia taklid. Orang yang seperti ini kata Syekh, fahadala Syekh alaihi. Orang yang seperti ini la syai alaihi, tidak ada sesuatu bagi dia. Kenapa? Li'annahu fa'ala ma amara bihi wa kana ma'dzuran bidzalik. Karena dia melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh ulama. Fatwa ulama mengatakan A. Ternyata dia tidak tahu dan tidak ada yang memberitahu itu salah. Tidak ada yang berilmu. Maka orang tersebut ma'dzuran, diberi uzur oleh Allah. Berarti kan? Orang tersebut diberi uzur, ada alasan di hadapan Allah. Kenapa ada alasan? Walidzalik warada an Rasulillah, oleh karena itulah telah datang dalam sebuah riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu qala, beliau bersabda, inna man afta bi ghairi ilmin fa innama ismuhu ala man aftahu. Sesungguhnya man afta, barang siapa yang berfatwa. Lihat, berfatwa itu kedudukannya sangat tinggi. Kedudukan yang sangat tinggi adalah seorang mufti. Karena dia berbicara tentang agama Allah, hukum Allah dan Rasul. Namun perhatikan, barang siapa yang berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, tanpa ilmu minal Quran was sunnah dan kaidah-kaidah berfatwa, fa innama ismuhu, maka tidak lain dosanya. Apa dosanya? Berfatwa tanpa ilmu sudah kita sebutkan kejahatannya, di atas kejahatan syirik, kejahatannya di atas kejahatan orang berbuat kesyirikan. Maka dosanya itu ala man afta, kepada yang memberikan fatwa. Dosanya kepada orang yang mengeluarkan fatwa. Adapun orang yang jahil, tidak tahu, dan tidak ada yang memberitahu, dan tidak ada kesempatan bagi dia untuk bisa tahu, maka dia ma'dzur. Adapun bagi orang yang berfatwa yang tanpa ilmu tadi, dia yang menanggung dosanya. Dia yang menanggung dosa fatwanya tanpa ilmu. Adapun si jahil ini ma'dzur. Namanya orang jahil, dikira itu seorang barakallahu fiik yang betul fatwanya, ternyata fatwanya tidak pakai ilmu, asbun, asal bunyi dia berfatwa. Naudzubillah. Sehingga orang awam ini ikut-ikutan saja, tidak ada yang beritahu. Barakallahu fiik. Hadis rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah dari Hasan Qasyi Albani. Taib, lau kulna bi ismihi bi khata'i ghairi, kalau kami katakan dengan dosa kesalahan orang lain, lazima min dzalikal haraj wal masaqah, tentu hal itu akan menjadi berat, akan menjadi berat walam yasikin nas bi ahadin ihtimali khata'ih, tidak akan mampu, tidak akan percaya seorang dengan seseorang untuk menanggung kesalahannya. Baik, sehingga kesalahannya yang menanggung adalah yang berfatwa, bukan orang yang jahil yang mengikuti fatwanya. Lalu kata Syekh, fa in kila, kalau ditanyakan limada la yukafir ahlul qismi tsani, kenapa golongan yang kedua, siapa tadi golongan yang kedua, orang yang mengikuti ulama dan umara, tayyib, dalam keadaan dia ridho dengan hukum Allah, mengetahui hukum Allah lebih baik, lebih maslahat bagi hamba dan negara, namun dia mengikuti karena hawa nafsu. Ini yang kedua tadi. Kenapa tidak dikafirkan? Apa jawabannya? Ujib, saya jawab begini. Innana laqulna bi kufrihim, kalau kita katakan pelakunya itu kufur, lazima min dalik takfiru kullu sahibi maksiyah, menjadikan keharusan mengkafirkan setiap pelaku maksiat. Ini prinsip khawarij. Yu'raf annahu asin lillah, yang diketahui golongan yang kedua tadi, tayyib, itu karena termasuk pelaku maksiat saja kepada Allah. Wa ya'lamu anna hukmullah, dan dia tahu hukumnya Allah. Jadi kemaksiatan tidak menjadikan dia kafir. Dalam hadis sahih, sibabul muslim fusuk. Sibabul muslim fusuk, mencaci maki seorang muslim perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun. Wa qitaluhu kufrun, membunuh seorang muslim kufrun, perbuatan apa? Kufur. Kalimat kufur dalam hadis muslim ini, barakallahu fik, bukan berarti kufur yang keluar dari Islam. Karena membunuh seorang muslim itu perbuatan kemaksiatan yang besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sampai kufur. Sehingga tidak semua pelaku maksiat dihukumi apa? Kafir. Termasuk di sini, seorang mengikuti ulama dan umara di dalam menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau sebaliknya, karena mengikuti hawa nafsu. Dia tahu hukum Allah yang baik, hukum Allah lebih pantas untuk diikuti, tapi karena riswah, suap misalnya, atau karena jabatan misalnya, sehingga terpaksa dia mengikutinya. Orang-orang yang seperti ini, ya ibadallah, tidak boleh kita mengfonis sebagai orang yang kafir. Barakallahu fikum, tetapi dihukumi maksiat, dan pelaku maksiat tidak menjadikan langsung dia dikatakan sebagai orang yang kafir. Itu kaidah disebut oleh Syekh rahimahullah. Karena tidak semua kemaksiatan menjadikan kufur. Barakallahu fik. Walaupun kalimatnya dikatakan kufur, contohnya tadi, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun. Ternyata kufur di situ ialah bukan yang dimaksud kufur keluar dari Islam. Ini faidah penting. Sebelum kita akan masuk beberapa faidah-faidah yang lain, dan ini sebagai pelajaran yang penting bagi ahlus sunnah wal jamaah, membedai dan menyelisihi kelompok-kelompok khawarij ataupun mu'tazilah dalam menghukum seorang. Karena menghukum seorang dengan ucapan kufur, kalau tidak ada buktinya, ya ibadallah, akan kembali kepada yang menuduh. Maka berhati-hati seorang muslim di dalam dia mengucapkan kalimat kufur kepada seorang muslim. Betul-betul dibangun di atas kaidah-kaidah ilmiah, dan berhati-hati dari lisan. Berapa banyak lisan yang Rasulullah SAW menjamin, kalau bisa menjamin antara dua lubangnya, Man yadmanu li baina lihyaihi wa fakhdaihi. Siapa yang bisa menjamin menjaga dua lubang, lubang lisan dan lubang kemaluannya, aku jamin bagi dia jannah. Betul-betul lisan harus dijaga. Tidak boleh bermudah-mudah mengfonis kufur kepada seorang yang melakukan sesuatu yang nampak oleh kita itu perbuatan, perbuatan yang menyelisihi dari ucapan yang disebutkan oleh Syekh tadi. Demikian insyaallah tiga faedah dari yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, golongan manusia dalam mengikuti fatwa ulama dan umara tidak dihukumi dengan satu hukuman, namun dilihat keadaan orangnya, dilihat keadaan pelakunya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallahi hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.